baju ini. Bingung ini sampai aku. Awan-awan mangan jeje, ngapek gelas keliru cengkil. Tiba-tiba wis mencelek iki. Bojone mbok petangang wulan sing lanang luyu rae. Dilu engkas jabang bayi wis lahar anu. Aku ya. Ngono-ngono iku salah penot dewe. Awar-awar golek nang sepanjang wong monawar. Buntune bokan. Juli kok iso tambah ngono. Lek ana kene lho nek. Ya biasa. Nana. Lho iku kendang bonang penerus peking guwang kabeh iku ditabuh bareng. Tenono ya. Dorong. Wis. Ngene lho, arek-arek lek utang dhuwit gak dikeki ya boleh ngene. Toro pisan. Engko dikeki 2000 lak wakasih setengah mati. Jula Juli kalau rek, Jula Juli, lak tak pos nau, Jula Juli biasa terus digedungi kalau ya, saya ngap, yo, pasanya, tuku tongkol cuma loro kesae mentol isi nembak. Bakal ikut gak sangsara uripe dadi wong tuwa banjane anak sek ono becak buntut mulai ya. eran gampang kong kempol kenong lang kendang iku ngono arane tabuan iki ngono benjeng gula curi wong enak e balik dikitu wong palu ne ayem ayem satu masih gak duwe duwe gak ono sing ngerti carene itu lacu lindangdut isonggi kur wong wedok sing besengut lonjone kurang dewe isen katu bareng kita eling sing lanang kita bukarut ono sing ngarani jula juli disko tak joketi kok roto itu gak ngerti yo omat di enteni pegawai toko sebab tempat tidur kusik bayar separuh gak ngecap jamanku ngomong-ngomong sir-sir aku tak pirang-pirang katik kudu anak ewong sembarangan ngalor ngedul dan sedangan tapi sing pero iyo gak heran iku ngono sedan silian opo mane bareng aku kawinan si kawin rungkulu ewu bojoku tak jauh urunan ijen yo peo yuk painten ketiban kendelo namung semanten gitu kan dulur-dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah kateke nyimbung perasaan iki sipate guyon. Ya, nek salah paham Mas Muro, aku wah wis susah awak dhewe sing susah. Anak-anak aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya betun, oleh tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem ndake ngelecek kae. Saiki awak ireng ya kapok kon melungker iso kaya urang awak ya iki. Cici karo aku ndalang ya iki. Masih pelawak lek iso ndalang, ya lumayan. Nek pelawake sepi ndalangi. Iya ndalangi sepi maca melekan bayi ya. Kadang-kadang kate melok kendrunge wak kemis aku nang bliter. Ayo ndalang belajar ta enggak apa aku muput iki. Wis ono lek sak wulan sitok kaya ya gak salah. Sitok iku sumbangan iku. Duh kok beci saiki ngandek-andek mesti ngene, Dik. Niki murah-murah mangke kangge conto. Jange nggih kiwa tengenan sing ngrasani. Iku terop mohon papat jange tapi nggih nanggap entrung lho. Iku kok mesti ngene kuwi asan aku. Oh guyon-guyon. Lho, halo. Tri. Waduh, dah kon yo opo ri? Lawangmu tutupan ae lah kon nanggonmu. Lho, aku mari latihan, Mang. Terus metu yo nglipur pamikiran, Mang. Latihan? Latihan olahraga ta? Ora apa. Nah, latihan apa? Latihan sekarat. Jak guyon ta. Lah ya apa meneng-meneng dhisik kepyak jak yok yak yok grudak-grudug. Agak ilmu ngedan aku ning jero omahe. Oh, latihan dalan. Lah ya apa lah tanggapane wis kok bengi adakno. Dadi walian bengi terus meni. Biasane lah awan dhisik bengi dhisik ae. Kok bengi terus meni awan. Lah kowe kan eleke wong kepengin dadi dalang. Cuma kon iki nek latihan lawangmu aja kon tutup lho. Lho lah dibuka supaya akeh wong nonton. Tadi itu nambah spirit, nambah gawe. Kalau nonton arek cilik kayak gini gak kena, nonton mlebu-mlebu wayang hilang, aku torok lah. Iku wayang nyili ya tak no. Jadi kau ni dalang temen. Lu yo apa tangga kaku? Tangga kaku itu. Tangga kaku. Oke. Tangga kaku ni kau tak cerita nono nono mesti roh kau nunggu tak cerita ni. Tak cerita nono. Kamu tak cerita ni roh, kau tak cerita ni gak roh kan? Oh, cerita. Wes, yo mak situ ingat pengitau ini. Aku cek tas iki kepethuk kon, kok teko kulo. Lho, nang Jawa Tengah kursus. Lho, aku sekolah nang Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono aku. Pengalaman ya. Iya rono. Cerita siki kepethuk nak porong. Lho, nang Pak Woto nang Sleman. Nang pangkat ngono pandaan. Tang panjer ada no, iku khusus wetanan, lek mulan iku kulonan. Jawa Timur. Jawa Timuran. Terus sing ngene jemuahe kepethuk nak rumah sakit kene. Wis simpang ah. Iya. Iku kursi mbek wong loro iki. Kan iku lapo dalan nang simpang iku. Dalangmu cek mahir lho. Lho, ngurusi wong mati bareng loro bareng. Rono niku berobat. Oh, berobat. Kakan melek kesehatan terganggu. Iya, terganggu. Dadi kon idalan. Oh, wetanan kulonan ngidulan ngaloran menduwur. Wis tekan iku. Dalang kok gak karon panggon nami sih lho. Tapi ngidur mendukur bareng. Ceritane pakem lah. Oh, pakem ro pakem. Pakem. Pakem. Keluak iki lho, keluak. Pakem ya pakem menurut pakem, duduk carangan deh. Oh, di mana bukunya? Bukunya. Kon menggoro kon beliur dalam bukunya ni. Apa? Oh buku do doa mah buku ku kono romatis, romatis itu kabe kan? Sing tak belajari belas. Dia tak delok cok. Tak kon belajar kon pamer nak cok. Kak ober. Si aku takon. Oh posisi istilah dalang. Dalang yo cerita no barang sing kuno, barang biyen. Duduk kadal malang lho ya, termasuk udal-udal lan piwulang. Iya, barang sing wis pendem-pendem iku diceritakno mah, kita negara sinilang. Iya, sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Terus ya apa lho? Kapan apa, Bang? Terus apa sebabe sih wong dalan kok mesti ngedep kelir lampu terus kedebok? Niku nak artine. Iya, artine lho, Bang. Kelir iku ge jagate wayang. Lah, iku lampu-lampu. Lah lampu iku blencong, iku minangka ngko singingi cara anu ya. Awan barang ini kadang nang gimadang iri wong niku kok bingungno dalang kok ni. Lah gedebok ya gedebok. Nah gedebok iki kanggo bumine wayang utawa plesir kanggo oh langit wayang maksud keblat ya. Gedebok iki ge manjik wayang yo. Manjik wayang. Iya. Lah upamane kan ana gedebok ngono ya apa? Gedebok kan ana. Ya damen yo kena duwul-wul iki. Oh, damen duwul-wul wayange dicep nek ngono ya, tapi kuatir. Lah anakmu nontok diodol-odol anakmu teko mburi. Lah iya. Kuatir desa kanok gedebok ku desa yo opo mbok. Lah upamane saiki senajan gak diodol-odol anakku ya. Ya kena ae. Damen-damen pembangunan. Iya. Sawake sing digawe pembangunan. Iya. Terus kanok damen. Damen. Wayange dicepno. Gampang gede anakmu dikurepno ya. Dicepno nek ngono ya. Kan iki ndalang tak gak iso lho. Bu aja yo iso ri. Adakno. Oke, nek pancen iku ndalang iku sak jane ndalang iku gawe lakon apa sing paling iki. Sing angel iku dilakon sing durung ruh ri. Iya. Lakon sing durung. Kon iku. Lakon durung ruh berarti lakon durung dadi. Sing angel iku Brontayuda. Oh, Brontayuda. Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak keneh, sak enak dhewe. Terus ana mana sing iku? Apa? Ruwat kol. Oh, iku kanggo anu. Dalang pengruatan iso aku. Bathara Kala. Iya kanggo ngruwat iku. Oh, Bathara Kala iki panggonan nang ndi? Panggonane ana kayangan. Oh. Ngono lho. Lha apa sebabe kok mudun nang Mercapada? Sebab goleki panganane. Oh, naga talomongso. Iya, akeh panganane iki. Lha apa naga talomongsone iku? Nomor 1 ya, Bathara Kala. Arek sing diancat tancitno iku. Eh, anu, ah, diancat tancit lak kocak lan kok. Arek sithik iku lho, anangante. Nek gak diruwat panganane Bathara Kala. Heeh. Yo, Gentono Gentini. Nek gak diruwat panganane Bathara Kala. Iya, terus terus wong adang dandang rubu nek gak diruwat panane Bathara Kala. Wah, kere gak critakno lek 12 taune gak mari iki. Oh, ya iku tak gak telem masane ya. Iya. Upama saiki jaman wis maju. Iya. Gano apa iku pawon terus gawe kompor kabeh wis diruwat. Terus Bathara Kala mangan apa? Wah, kowe anak blas ning, anak blas. Gampang iki. Mangan apa? Bathara Kala mangan janggelan. Iki Bathara Kala apa mangan janggelan iki? Kene wong kene dalang durung patek bangkit kok takone iki mang jawab aku nggo cocok mbok enggak ri wis pokoke ya salah lho. Tapi lek oleh andekan-andekan mesti ngene. Ya aku takon lho. Iya. Ayo wayang apa sih nek pancen dalang lho? Heeh. Sing gak tau perang. Iya. Wayang gak tau perang. Woyo sang anu sang yang menang. Oh gak iso sik perang nek cepake lakone diperangno mesti. Dewa Ruci. Oh perang pian. Apa ri? Kon gak ro. Baru. Wayang sing gak tau perang wayang opname. Kon gak tau diselendek kuda ya. Oh lha apa wayang opname? Wayang rusak iku ta. Ayo, wayang apa sing jenenge mingkem? Oh ya Seputrem. Nah, lah Seputrem. Terus apa maneh? Ya iku tok ae. Lho, kan iku wis kan terbatas iki apa lu mikir iki. Mosok ana maneh? Ana. Apa ae sih to? Gutrem. Iya. Mantala Mariem. Iya. Terus Janaka Nom. Gajut Kaca Nom. Ronto Senem. Yupainem. Arek njaluk dibekem ya arane. Wah, wis kok kursi mbek kono malah rusak ae. Wis kaet. Ya apa duwe panjer? Panjake kurang lho, panjake kurang lho ya. Wis, wis tak lantarno nang Munawar. Munawar? Oh, aja kuwatir. Lho, lek. Lho. Kan iki. Iki panjare. Iki apa? Kok lek iki manjak gak iso lek mangan doyan iki arek. Sing manjak sapa kon ngono ngomong. Panjake iki malik malik gagang. Lek dadi. Dadi. Alek pantat kan iki. Blakrak. Eh, duwit sing teka ati lho, Lur. Wis matur kasuwun. Hah? Ya matur nuwun. Ya kan sampun tak proseni ngono ta. Lah rumah sangu ya. Kok matur kasuwun iku munu panjer teko Kartolo. Oh, njak war. Njak kon. Manjak. Iya. Sing iso manjak sapa? Ya lah kon iso biyen iso. Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyikak boto. Lah gawe gedhe guling iso. Iku mengamuk malak mari. Iku gak kleru ngekek dhuwit wong ri. Ya bener iki ben kok sanggup dari iso manjak wetanan, kulonan, Jawa baratan, Jawa timuran. Iso ta? Jabane jagatan. Kan iki iso ta iso ta iso? Lukur langitan. Iso iso. Sing wetanan lho ya. Ndel wetanan lho Surabayaan. Iki ngopo sing wetanan? Kaya Pak Woto Sleman lho. Ya iso. Ayo mulai apa wayang iki wetanan iku? Di. Do. Ni. Do. Iso iso. Wetanan, Cek. Wis mlese kabeh riri. Wetanan, Cek. Wetanan. Iso. Sampe ngaco kulonan yo iso. Tanggap aku lho. Temenan. Ya apa wetanan iku mulai? Di. No. Ni. No. No. Nong-nong terus. Ih, kanyamu lho. Kanyamu lho. Ah, kan ibu. Iya, iya, goblokmu wis teko. Mulai umur seminggu kaya kan ibu. Hah? Iya, kanyamu. Ngini lho. Iya. Toto toto lo lo la la le le la. Ah iya iya. Lo le lo lo to lo le lo le le la lo lo le la lo le lo lo. Ah lo le lo. Iya iya. Lo le ta lo le lo la lo le lo lo lo lo le la lo lo. Ne na tu pa. Te te lo le ta lo la lo la lo. Te te lo le. Lalu lalu lalu iki kon kungkung nduk blumbang kon iki apa kaya apa katane anak titik lule wah wis ngene war tak ayak 10 rungok-rungokno ya jenak nak nak jeneng nae no na no ni no na no ni no na no na ni na no no no neng net net on it net on it net no na no ni no ni ne na no no ni no ni ne na no no na ni na no na no na no ni ne na no na titik lule aduh tuh Pak Amigo. Kulo katup titik lule pisan iki. Perang, perang. Perang, perang. Perang. Tetong, iya. Dundun, dundun. Pak. Oh, oh, oh, oh, oh. Aduh. Wis Munawar iki adakno. Lah apa sing genah ngono rek? Wis nek kon ya apa nek perang Jawa Timuran. Kae iso ta? Kon lho. Kae iso meneh. Ngene lho. Kae iso ya apa sing aku gak kae iso. Petak deden tak deden lo le lo ong le lo le lo le lo le lo lo lo le lo lo lo le lo lo le lo lo lo lo lo lo nan tu pet pe pe lo le ta lo la lo la lo pe te lo le la lo la lo la Sapari kon durung tau mangan tungkai sepatu. Engkau dia gak iso ngelono kancane kan itu. Titik tulis, mana kan lo? Ini aja engkau jujurannya gak kak gondok semua ya. Ya turun. Gak gondok semua ya Surabaya. Itu gedok ya. Mulai gedok ke anu ya caranya aja gondok lepulunya ya. Kok ini gedok pengalaman? Mesti sanjak rusak, gak lagi mesti sanjak rusak. Wah, tak no. Ya, lu gampang ya. Lu kotak gak pak no? Siapa? Kotak, kotak layang kan? Kau pulau kajati. Aku itu. Hmm. Jika kan bawa kotak. Iya. Wong loro nak mati lho. Salah kon lho, wong padon kuwi padon manjak kon gawa kotak. Wis mbayar lah aku ta rek. Lho, mos ya. Gawon. Mah. Gelem ta, Kak? Kon ngeri. Mah. Gelem ta, Kak? Mah. Kabeh gak gelem. Mah. Wis tak gone dhewe rek. Aduh yo prek oleh banyak luru kok mokong kabeh ngene iki. Paling-paling mbek sandingan games iki kok. Ketara ini. Eh iki lho jelas e. Ning gawa taplek meja ya. Engko mesti lek gak nggo klopo ya beras. Aku ngelak kuatir Munar. Apa? Munar harus tua ya? Iya. Kata main, jadi gak apa bantal ini kena apa? Coba. Masa ngumpul barek layan jangin? Iku ngono utuh. Wah, arek iki. Eh, kok bagian jupukno wayang bareng ya? Tulungin ya. Kok wong aku butuh Arjuna jupukno. Butuh Anoman. Yo. Butuh pecok. Eh. Lha pon dalang butuh pecok. Lho, kayak Dimacok dirijimu iku. Ora sekso. Ya. Tak cukup no. Mencuk sampai kacu lho ya. Golek kurang gendere ya gendero. Lah iso sih, ya. Mbok menawar lek kan apa mau kempule pedot ngono ya, menawar gekno tak dadan tampari ae wis, ya jek ora nabu ya. Tampari kempul ae ya. Yo gak ya digantung menawar lho digantung. Iya, iya, Pak. Ditenono nek ana wong melintir yo aku. Lah kon banyak, tapi iso ya, Pak ya. Iso wis. Kamu iso ya. Kabeh karo belajar. Lah ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya. Aku tak ngambil kotak. Iya. Kendaraane apa lho kendaraane? Iya. Gampang kok. Bis kotak, bis kotak. Wis pedes iki. Mau rae. Wis kon bakal lho. Wis ngene mlaku dhewe-dhewe tak piro engko tak ganteni. Iya. Iya. Ya bari kon mlaku dhewe-dhewe teko terus terus beber kaosan terus. Lho, pokoke lali ijel lah. Wis tak butuh dicen kan. Pokoke kalkulasi tek piro. Kalkulasi nen. Ya. Iya ya. Utawa engko ngene rek tebasane mari wis. Kono kale adang kok asang dhewe ya engko kompor bareng. Wis ta. Kon iki dalang ta budal kemah lho. Lek jaga engko diokor rugi utawa bati lek bati ya adang dhewe lek rugi ya diserang ndek kae ngono. Lek agak bati ya diterusno tanggapan lek rugi ya balik dalan. Iki to sepurane tarap cilik ya. Wis sing mburi ae engko tambah tak tak cilik no maneh ya. Wis tengno budal iki arek-arek jan aku tak ya kok kada ya. Ya ya. Heeh. Ayo ri. Ayo. Kabeh ta. Sandingan ta. Iya ya sembarang panane awak dhewe jangin digawe. Wis tak popokno kabeh. Temen. Ya wis. Komplit kabeh. Ana sing kurang. Papa-papakane wis. Wis. Lah sampean gawe undangan wingi piro? Lah undangan lho piro? Undangan cukup sak konco dhewe gak kate awak dhewe. Piro? Sak juta. Wah. Lah kene ki wong undangan kate sak piro maneh? Lah ora tok Kalimantan kok oleh undangi. Ngawur ae. Saiki ngene, awak dhewe kare nunggu putusé teko ning dalan iki. Dalan sapa sih? Alah iki Kartolo. Wis seru sampean. Ya wis wis paham lah iki apa kowe tangsi tak gawa iki. Monggo. Iki ta. Kula. Lho, sampean. Sampean sinten? Dalange. Oh, sampean oh, dalan. Kita dalan Kartolo iki. Sampean pun supe kali kula. Lho rumene nggih, nak supene nggih mboten supe, Dik. Nggih. Rumene nak klemak mriku niku alit niku tiange ganteng mboten. Nggih, anggo kula sampean tepak ngriku niku tanggal 6. Oh, mboten ta. Oh, malah male. Iya. Niki tanggal tuwa, nggih delokane male tuwek niku. Oh, nggih nggih. Nah, tanggal niki. Niki kula sindene kula. Eh, gak keliru ta? Hah? Sinden kok ngene sih? Sinden kok. Yen luwih sawi mawon nggih, Dik Kartolo. Sinden niku umumna istri sih sinden niku. Oh, nggih. Napa nek kok jaler? Lho, sing sing penting kan nggih suarane. Oh, suarane. Suara sampean. Lho, iki dicoba. Dhe cobi ningali swantene. Sampe cobi. Sekarang. Lere-lere. Dhe, ka iso tak iki ento. Kok elek mau ngantuk sih? Mboten nyacat, Dik, suara sampean. Pun, pun, pun. Lho. Diwalak-walik. Diwalak-diwalik ditombok wis tak buka. Ada sampean iki leres nggih? Jarane. Sing penting nek empun wayange tangkep, papakane sindene dianak enak. Oh, ngoten. Bapak napa? Lho. Bapakane biasa niku lho. Hansip itu. Kok hansip? Niku lho, jajan pasar. Tumpeng siji kali petik male tekus. Lho. Kok tekus? Lintu. Dah, sapari rek. Ya opo. Napa bapakane? Jajan pasar. Tumpeng. Panggang ayam petik putih. Teh terobos. Sampai ini apa ya? Lintungnya terlalu bapak kanan itu nge. Napa nih mau sampai tahu? Jajan pasar, tumpeng, petik, putih, telus. Apa sih? Nah, ya apa sih? Jajan pasar, tumpeng, pandan ayam, petik, putih, molor. Binah. Wah, sampai peling-peling aku. Sobat tiba. Nggih, Bun. Wis mangan, Dik. Pun nggih. Pun nggih. Kula mangan pun kadek dirasa-rasani. Nggih, pun ana tekan. Nggih, kurang dhewe iki. Sembarang wis cuma paling enak sih. Kok kari wayang ngene. Tolong, Pak. Lho, tolong. Ki apa iki? Orang iki tolong. Ah. Sampeyan malah ngopo sampeyan niki? Duduk-duduk napa iki? Niki lho, mbon. Napa? Kotak abot iki. Napa, Dik? Lho, bayarane. Iki musuh iki. Oh, sing sing kotak iki kotak layang nggih. Sampeyan niku mbon tau semabut nggih. Bayarane pinten? Wah, sampeyan ngawur lek ndamel cewek ngeten iki nggih. Terus udengan utawa keris. Napa niku? Iki dalang lho. Lho, dalang Kartolo ta? Sampeyan lali ta? Ana apa sing Kartolo pun dugi kok. Lho, enten dalang mriki ta, Pak? Pun kali sasale malah kali sinden. Sopo iki? Tiange guru, dur. Nggih. Lemu nggih. Lemu. Sing dituk sindene wedok apa lanang? Lanang. Sangler. Bogang. Heh, bogang. Lanang bogang. Golongane arek ibu. Kan ten pundi? Lah niku jawab papakane niku. Panggang ayam di papak kali arek. Nggih, pun. Aduh, sak uman temen rek aku ya. Napa sih? Sik, sik kaya mriki. Lho. Sik, sik sampean mriki. Masane golongane blorong iki. Wecoh, wecoh. Enak ari. Enak war. Wepat. Bujumu mah enggak datang ya? Iwak petruk. Wah, petruk gareng. Petik. Ah, iya temenan. Bujumu enggak datang dah. Iku ngono bagane dalange kok tenggak lho karepmu dhewe. Lah aku mangan opo aku, Nguk? Wah, wis tak gakno taplak teko mare adakno. Bener iki ya apa sih? Lha apa dene iki ngaten? Kula dalange. Niki safari nyimpun nawar panjake. Lha niku aku sampean iki to. Ten sing aku niki sinten? Wah, aku sampean ngoten lho, Dik. Iki dalange Kartolo kula panjake. Adakno kula sinten? Niki. Kenal lak pitik ya, Bori? Entek wis. Entek. Tapi tak ngangah. Segone ya, Guys. Lah kari sak lepek. Gone sak lepek. Iya. Iwake sing dintek. Niki ana apa iwak niki? Ngene dhewe ya. Ya apa? Sampeyan nang warung, tukokno iwak rujak rujak titik pokoke ana wis. Rujak nate. Nggih, sik ta, Pak. Sampeyan tumun dalan iwak rujak iki. Sing akeh jambu mentene cek watuk cek urung dalan. Wis ngene mari, Cak. Iya apa? Nang petik wis gak ana rujak gak gelem. Wis dolanane anake kemari pitik-pitik. Oh iya, nggih. Nggih. Dek, enten pitik-pitikan. Niku, nggih. Kapan sampeyan njok-njokan? Oh, blakrak pun wis gak mangan mutum. Loh, pun mboten ta. Par, panjake ngombok tadi siji mbak arek bon-bonan niku, ya. Iku arek jupukan kabeh iki, ya. Dimulai ta? Ya, ya. Utete lole ngono kok niki. Wah, apa niki? Kulo niki. Niki jam papat kok wayangan ya nopo? Ngeten lho, Dik. Nggih, kulo niki sak temen ujar. Dados titik kata niku sampean ujari nadar kula niki dinten niki kerangan sak kebiakan kerangan kebiakan kerangan tulung kebiakan awan niki ya nggih bengi dilengkapi nggih mungkin bengi sampe lengkapi anane ya wis aja nek nyindir lho kok tambah ngerusak gending niki niki ujar ah oh nggih kuwatir lho sing wedok meng nek roh suaraku sak kal kademen kok ngam niki ana gerju oh weh Ora apa-apa sampean dalang kene kok sampean mulai pokoke sandingane kudu wonten titike. Nggih, pun. Pun gede-gede nggih ndase mau sak gegem nggih. Lho, ndase sak gegem lu awake sak pira? Wis sembuh kono sing penting kok ngira-ngirakno wong wedok ndo omah ta. Eh, cilik pokoke bangkok. Wetanan, wetanan. Wetanan. Sampai wayangi wayangi kari. Loh, sampai niki napa sampai niki? Sampai niki dalang ta? Dadi dalang sampai niki. Sampai ten ngoten lho nggih, kula njedhaeni iki bondo nggih. Nah, lha isuk wau kula pepe nggih, bareng udan sing mlebetaken anak kula niki sanes kotak wayang. Ngoten napa? Kotake tukang nggih. Ya no, kok dicur tolo. Konten Pak. Iya. Oh, udan langkete luntur dari cecek. Kok sakniki mboten trima lho, Dik. Pokoke kula niki sakniki pokoke main wonten wayang, pok wayangan. Nggih. Lek njen bengi kula lengkapi. Ngoten ta? Kula ganti wayang wong. Lho. Dadi wayang wong mawon. Oh, nggih, Mbok. Terserah di sampean lho, Mbok. Pri, dadi wayang, Dik. Eh, dadi wayang. Aku dadi wayang. Heeh. Kok ya mola? Apa? Lho, wayang iki lak gepeng-gepeng ta. Nah, kon kok diselepno lak iso gepeng arek. Eh, pratamu kon delaki koyo paripe D5 lho. Oh, kon tak dadekno Arjuna. Oh, Arjuna. Ganteng wis golek buka kasanane njero. Oh, iya. Ya. Sampe gak gaan lho, gedang-gedang entak. Nggih, mpun nenten. Lha kok letek dinget. Kanjen apa? Lho, kae goro le. Wah, ngare. Wan. Pono tak dadekno dupa. Ya, dupa ya. Oh, sing mlebu alas iki lho. Buta. Oh, buta ya. Nggih, buta niku lho. Kok rungokno critane macak sing kok buta sebab penonton sing kadungake sing iso mantes. Aku sender juru nek macak buta. Temen ah. Iku lho gak tuntuan niku lho. Nen? Tuntuan gak. Untune garu ana. Rambut yenten rambut rambutan. Pun sak niki kulonan lho, sak niki lakone napa? Ha, ngeten ampun. Kula sak niki nedhi lakon nggih, mergo niku ujar. Nggih. Pun tak sakerah mawon. Wong mikir. Masak era, kan? Napa? Sing rame, sing model saiki iki. Ya sampeyan njaluk crita wis apa ya? Ya masak ini beranak dalam kubur. Pun cocok, Mbun. Nggih, Mbun iki mau, Dek, Mbun. Tau nang sumber porong kabeh. Mosok wong gak roseni ya ngene iki lho. Niku lakone ludruk. Niku ndi? Sing beranak dalam kubur. Lah sing masak era wae. Niku padha mawon. Oh. Iki lho, li anu, napa? Napa? Ilang layang kali maksud. Oh, ilang. Nggih. Wah, kelangan sih. Wah, mboten ana napa niku lho. Wah, mboten, mboten ngoten, pokoke sing penting lak rame. Oh, ngoten nggih, Pon. Bingung karo wayang kari aku. Kula nang. Sang saya dalu arara sabir kang lintang kumedhap. Iki sunyo wancinyo tengah wengi lumrang kandhaning Puspita. Oh, karyana ning pujian nira. Om klong. Oh, sang pleco warong breng ngam. Lir suarane matu toto. Anung tari ne kamo. Blangkemen wak. Menika wawarnane dipari pasrahaken agung ing negari Ngamarta. Sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Dharma Kesuma ya Kunto Dewa. Dasara tugung binatara bel budi bawleksana pambeke para marta. Saping sapare sang nata aja cacak ngedaran dijaluk ora diwenehake. Yen perlu nyawane diulungake sebab sang nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Padha enak ya, Dik. Enak. Nggih, nggih cocok, Dik. Cocok nggih. Nggih, Mbun. Leres niku. Mbun ditakoni wong kliru mriku lho. Nggih, nggih, mboten. Nalika semanten krawon dalang pun suwe, Dik. Lho, kowe sing tas mawon, tapi nggih rada lumayan timbang liyane. Nalika semanten, nah sekolah Mbun jam nggih. Sekolah dalang. Nggih belajar nggih, kursus nggih kadang-kadang delok ning pasale. Nalika ngeten iki. Lho, kaya ngeten iki ora apa carane? Oh, nggih kudu tumbas bukune, mboten ngawur. Kok tak pedel temen tak takon. Nggih, Mbun, Mbun jangan terusaken, Mbun. Kau bingung ngene. Nalika semanten krawon Alendra Ndrawati Bathara Kresna saperlu ngrembak bab ilang layang Kalimasada ingkang dipun utus nglati lho sampe utus sakjane. Lah sampeyan napa mbok kok kuwi kok sampean bubuk karepe dhewe. Ana apa sampean nyenggoli bokong kula niki? Wah, matur. Ingkang dipun utus nglati panenge Pandhawa Arjuna Permadiya Janaka ingkang medal saking pasewakan Raden Dananjaya Kairing Kilurah Bodronoyo. Thank you. Bang, ketemu kok kayak orang kalirin ngono iki. Lah aku iki ngomong apa lho? Lho ya apa sih kan gak ngono critane dalan. Abot ngembun cawe koko Prabu kan ini dikon golek layang kali mesti ada sing ngono. Lah mau gak kon tede iku. Kadung bingung adakno. Terus. Iya abot. Pancen pirang-pirang dino iki aku sedih pamikiraku. Penglembren ri omong ngamuri. Sebab aku ngembun cawe Darmo Kandul. Darmo Kandul. Darmo Kusumo. Darmo? Darmo Kusumo. Darmo Kusumo. Pirang-pirang dino iki negaraku kelangan buku. Siti. Kelangan jimat Kalimo Soto. Kelangan jimat Kalimo Soto. Iki aku rono pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku. Aku coba njaluk bantuan Kakang Semar. Sopo Semar iki? Lho, wacu wayange cumpen ono Semar. Golekno, golekno ku lho sapa sing nganggur. Kok nyambut sampean dilu mami. Nyambut. Ora pedhek. Sampeyan njangkep iki lho, ngen bayarane sampean sudah iki. Kok sampeyan niku wong kono mboten saged. Kok dadi wayang atakno. Mboten kacu. Dadi napa kula niki? Semar. Dilu mawon. Dilu ah. Tapi ngen nonton gempen lho nggih. Takono. Kakang Semar. Tak jaluk keringet tak tetes. Bergegek ugek-ugek rong dulitan. Cak dulito. Ojo wedi kangelan dino iki kon tak jak benakno genten. Doro tak jak golei jimat Kalimo Soto. Doro. Ro. Yo. Ndoro, menapa Kakang Semar? Enten perlu napa, Ndoro? Ayo tutno aku sak laku ndi, Ndoro? Yai Roro Sembodro. Sopo Sembodro niki? Lho, kok takon ngamuk arek. Golekno wong liya-liya kok lho lho. Anu, bojo sampean kulo sine dilu. Lho, yen apa sih sampean iki, Dik? Sampe Sembodro dilu, Mas. Ora ana kata-kata sampean kulo mawon pun. Nek mboten kacu dilu, Mas. Dilu ah. Sembodro. Ya, kan dadakno Sembodro, Dik. Nggih, Yayi, Yayi Roro Sembodro. Wonten menapa Kakang Mas? Wong ayu denok debleng. Aduh, Cik Ayune mbekine Cik Aluce. Kakang Semar, sabar Kakang Semar. Den, kula mboten larang, Den. Rakyat kula sampeyan damel bojo. Yayi, coba aku pangkundil wae. Pun mboten ada mboten iki mbah bojo kula niki. Kakang Semar. Mboten kakangan, Pun. Ya apa sih? Urung tanggapan sida tawuran kok ri. Ayo, Pun. Kon gak ana mata aji. Ndakep. Wah, ndake aku kepengin Semar. Kare Semar kok. Semar. Dakep ya, dakep lah tadi. Bumi gonjang kanjeng langit gelap-gelap. Berkincang yang arit. Kincang mawe gandrum. Satu yokat bulu. Ayak mawe katon baliur. Wau to lampai pun sang risang danan jaya saya manengah. Saya manengah. Melebet saklat jani wono. Datar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lengo jaeng katon. Poro cimri perayangan ilulu banas pati gendro cacaan ngkelek-ngkelek balung tanda kan waru doyong. Bungi kira. Podo sumingkir lan podo lalo. Eh konco, podo sumingkiro. Iki ono gondo arum sumerpet wangi nyoto nek iki gandani lengo jaeng katon. Latondo nek ono satrio tercak rembesi madu andono ware. Ayo, ojo cacak kesenggol manung sani najan ngidak yang bakal lebur dan podo di sumingkir jauh sumingkir. Kocap kacar itu. Wonten salah satu gali raksasa mambet gandane lengo jeng katon gru-gru saking dingai godhong mungkur den lumaken godhong lumah den ngurpaken saking girange watu sak gerdu diuncalaken dhateng antarita katampanan mustaka ajur dadi sak walang-walang tingkah sang raksasa lir kadya jangkrik iki lha iki Thank you. no. Tahu dadak lebau tau. Karundingan sih rek. Ya, waduh lah, iki lak padha karo nyek takono gak. Lah iki dadak mun nawrung. Buto gak kenal. Takono koyo wong mabuk ngono. Oh, gak kenal. Takono gak kenal. Eh, Tejo-Tejo Swaksono ngono lho. Dek, iki napa, Dek? Dek. Butone niki lho, butone. Panjer iki ngoten. Eh, ngoten ta butone. Lah melok ta. Ngono iki wedi. Lho, mboten mung butone mentun keken Korean. Oh, nggih, takon. Tejo-Tejo Swaksono. Ambu dalmo manusia, kowe sopo kang dadi aranmu wong mabu. Buta buta kalah. Ora banjir mari rek. Karena buta-buta galak. Enggak. Buta tetanya atau buta begal ngono lho. Aku ngomong buta-buta wis ditabuhi. Panjae kabeh yo melok gak kena ta no. Buta-buta. Aku melok takon. Oh, nopo? Bener. Kon buta alasan apa buta kampungan. Nggih. Yo ora hidup marang jeneng sira. Aku raksasa. Sing Joko Alas dene? Sing Joko Alas. Apa kon kepingin? Ayo tak jak nontok tenang terminal. Kon ojo kladuk kumo lancang ngomong-ngomong Joko. Oh, nek kon Joko Alas dene piro regane pring petung situ? Tak bakulusuk Arjuna kon niku. Lah mau menungso. Gelem kawur geger. Wektu dino iki. Ayo, ayo. Aku gelem bali lem katon siraku gemblondong. Ayo kon. Tanda petake buntul sumur tadi banyu. Sing aja tidur rayu nang leno ilang dompetku. Diculuk mau nawar napa dek artalo sampe niki aduh buta gendeng temen nek lha apa sing digawe dijejeki ya napa sampe niku kok diapaken waduh bolong-bolongaken diswaduki lha bojo sampean mau pundi niku nututi gelungan kok brodol yo ya napa lha wong dalane ya dijejek ya dakno lho war wajak dah butone mang gak iku loh napa sih ngamuk sama meripate gak ketok apa-apa iku mang apa kanjingan angkara murka wah lha yo ketok apa-apa ketok warung to. Kenapa dene iki? Kacung-kacung mulane ta. Mesthine buta karo Arjuna iku butane kalah, Arjuna sing menang. Kok tambah nemeni aku keculuk dhisik. Oh, arek iku. Apa diuntune? Wong untune kaya ngoten iku. Iya. Wah, wis kon ngeten wae sepurane mawon. Wong niku kanggo syarat nggih. Nggih, nggih. Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing sing napa sing rame. Nggih, nggih pun betul napa wani kangge ujar kula ngelakane ujar nggih. Kuwi nawari dadi buta bener kuru. Kuat ngangkat ta wong ngangkat tutang dhuwit 10.000. Wong ngamuk kladuk njen nggon. Kene mari Cak. Apa sih? Karene gak wayangan kon ngidung ae, Pak. Ngidung. Di Paris mana iki? Ya malah kleresan, Dek, sampeyan niki. Ya Allah, mamulang melok kon gedhen lho. Dikon kan kaya kula ngidung. Ngidung ah. Nggih. Ya apa? Gadi. Tapi tau lek iki dalan dalan tiban rasane. Tau. Apa? Ketiban gendeng papat. Wis ah, njaluk menan. Kon ngoten nang kon, ngoten nang. Ngoten nang kon. Ayo.